etan. Laut seribu kenangan. Laut etan. Tempat de para nelayan. Laut etan. Laut seribu kenangan. Laut etan. Pinggir laut melu nyakseni, nyakseni wong madu janji pindah laut eretan. Waya bengi ninggang padawan. Laut eretan, waya bening.